kekurangannya. Lihat dan cobalah tuk engkau sadari, tak semua berjalan seperti kau ingin. Tapi bagaimana kau menghadapinya? Yang terjadi ada hikmahnya. Tak sejati.